Mitra Bisnis Kwi Kian Gi berpandangan gemuknya birokrasi akibat banyaknya jumlah pegawai negeri yang membuat kualitas dan produktivitas pegawai pemerintah selalu mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan. Meski masalah ini telah sejak lama terjadi dan juga telah disadari oleh pemerintah, namun hingga saat ini belum ada langkah-langkah untuk melakukan reorganisasi serta memangkas jumlah pegawai negeri. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, sebelum ini Bapak sempat mengulas tidak adanya kultur pemerintah untuk melakukan reorganisasi karena alasan politis, membuat konsultan yang Bapak minta untuk melakukan kajian juga tidak berani melakukannya. Betul begitu, Pak? Ya, kalau untuk negara, dia bilang nggak berani. Di sini, McKinsey, makmur untuk perusahaan-perusahaan besar, swasta. Padahal idealnya, sebelum kita memaafkan pegawai pemerintah yang melakukan korupsi kecil-kecilan, langkah audit dan reorganisasi birokrasi harusnya dilakukan terlebih dulu ya, Pak Kwi? Ya, harus. Akan tetapi, korupsi ini baru bisa dikurangi sangat drastis kalau seluruh lingkungannya diperbaiki. Jadi semua faktor yang menjurus kepada korupsi diperbaiki. Misalnya gaji yang tidak cukup, itu harus diperbaiki. Dan birokrasinya terlalu besar. Uang habis di situ. Sehingga sudah menjurus kepada bukan uang lagi, pikirannya sudah terkorup. Makanya saya selalu mengatakan, kalau besar sekali dan ada buktinya yang mesti ditindak. Kemudian punishment yang sangat berat. Nah, yang sangat berat bukan di penjara. Yang sangat berat itu mati. Gitu. Jadi menyeluruh sekali. Lantas jika kita memang telah melakukan reorganisasi dan kita akan mengampuni pegawai pemerintah yang selama ini melakukan korupsi kecil-kecilan, seperti apa kriterianya, Pak? Ya, itu harus diserahkan kepada ahlinya. Ahlinya, ahli yang mengadakan reorganisasi, manajemen audit, segala itu ditugaskan. Ditugasi itu sekalian. Nah, kalau saya mengambil semangatnya ya, semangat pengampunan, kalau sudah parahnya sampai seperti ini, ya, coba secara paralel, walaupun tidak dalam bidang korupsi, kita samakan dengan Nelson Mandela di Afrika Selatan. Itu kan diskriminasi terhadap kulit hitam itu kan luar biasa. Akibatnya apa? Kulit hitamnya juga luar biasa marahnya. Ada gerakan mau-mau yang jelas sekali akan membasmi habis kulit putih. Membasmi dibunuh loh. Muncullah Nelson Mandela. Itu figur yang luar biasa. Dia kan memberikan pengampunan massal. Dan sekarang ternyata bisa begitu harmonis. Demikian Kwi Kian Gi. Saya Dinda Natasha.